أعد ربي لقومي منه روحا ففي آياته للروح روح. كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحمل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك الإخلاص والتوفيق والسداد والعلم النافع يا رحمن يا كريم يا مجيب السائلين. Kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Aisar. Kali ini kita menafsirkan Surat Al-Qalam ayat 17 sampai 33. Qadarullah belum bisa diambil kitabnya. Mudah-mudahan bukan depan kita libur ya. Iya, pekan ketiga mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Karena memang kuncinya tidak ada atau dibawa oleh tugasnya. Jadi belum ada kitabnya. Tapi bagaimanapun mungkin teman-teman sekalian punya aplikasi Al-Quran dan terjemahannya, jadi bisa melihat di HP-nya masing-masing. Yeah. Surat Al-Qalam mulai dari ayat 17 sampai 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا اتقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sesungguhnya inna, inna itu ringkas dari innana. Innana, sesungguhnya kami balawnahum, bala, balawnahum menguji. Jadi bala itu adalah ujian. Bala itu adalah ujian. Balawnahum kama balawna ashabal jannah, sebagaimana kami telah menguji ashabal jannah. Kalau diartikan secara harfiah dengan ilmu seadanya, ashabal jannah berarti penghuni surga, gitu kan? Sesungguhnya kami telah menguji mereka, kaum musyrikin Mekah, sebagaimana kami menguji penghuni surga. Gimana? Nah, maksud dari ayat ini bukan penghuni surga. Ashab al-jannah di sini, ashab artinya ya, jama' dari sahib, malik, rabb, yaitu pemilik. Pemilik al-jannah. Al-jannah di sini kembali ke al-jannah pada asal bahasanya, yaitu kebun. Pemilik kebun. Ya, sesungguhnya kami telah menguji mereka, musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ashab al-jannah berarti pemilik-pemilik kebun. Idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ketika mereka bersumpah, aqsamu, aqsama yuqsimu artinya bersumpah, iqsam. Ya, itu fi'il ada qasama. Ada juga qassama. Ada juga aqsama. Tapi kalau misalnya aqsama yuqsimu iqsaman artinya bersumpah. Kalau misalnya qassama yuqassimu artinya apa? Membagi, taksim. Itu beda, maknanya beda antara aqsama yuqsimu dengan qassama yuqassimu. Aqsama yuqsimu artinya bersumpah. Kalau misalnya qassama yuqassimu artinya tadi apa? Membagi. Qassam yuqassimu taqsiman. Tapi mudah-mudahan akhwat suaranya jelas, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan jelas. Idh aqsamu, ketika mereka itu bersumpah, la yasrimunnaha musbihin. Bersumpah apa? Yasrimunnaha. Di sini yasrimunnaha asalnya dari kata soroma yasrimu. Soroma yasrimu. Arti dari sorama yasrimu adalah menebang atau memotong. Ya, arti kata dari sorama yasrimu artinya menebang atau memotong. La yasrimunnaha musbihai. Sekarang ada lam takid. Ya, la yasrimunnaha. Itu lam takid. Kemudian yasrimunnaha itu ada berapa kata? Sebenarnya ada yasrimuna, kemudian ditambah nun taukid musyaddadah, kemudian ditambah ha. Berarti ada tiga macam kata di sini. Dari kata yasrimuna, sorama yasrimu, ha? Di sini katakan yasrimunnaha, bukan yasrimannaha. Kalau yasrimannaha berarti satu orang doang. Tapi di sini yasrimunnaha berarti jamak ya. Dari kata yasrimuna kemudian wawunya dihilangkan. Yasrimunnaha. Nah, makanya dilihat nih. Antum lihat inna balaunahum kama balauna. Sebentar, di sini ada beberapa pihak. Inna kami, yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala, balauna kami juga Allah Subhanahu wa taala, hum mereka kaum musyrikin Mekah. Ya kan? Kemudian kama balauna, nah lagi kita ashabul jannah, ini pihak ketiga. Pihak ketiga ini berarti ashabul jannah. Ada kisah tentang ashab al jannah ini, yaitu mereka yang memiliki kebun, pemilik-pemilik kebun. Nah, ashab itu jamak. Berarti ashab al-jannah ini lebih dari dua orang. Lebih dari dua orang. Idh aqsamu, ketika mereka berqasam, beriqsam, yaitu bersumpah. Coba di sini antum lihat waw, di sini wawul jamak itu sebagai fa'il atau subjek untuk aqfi'il aqsama, ya kan? Nah, di sini kembali ke siapa? Hum di sini atau waw di sini? Kembali ke siapa? Ashab, ashabul jannah. Kembali ke ashabul jannah. La yasrimunnaha. Nah, sekarang kan kita punya yasrimuna. Aslinya itu kembali ke siapa? Nah, kembali ke siapa? Ke jannah, ashabul jannah. Kembali ke ashabul jannah. Jadi kembali ke ashabul jannah. Kemudian halnya, keadaannya musbihin, dalam keadaan pagi. Berarti lengkapnya kalau maknanya yang di dalam Al-Quran biasa atau terjemahan, sesungguhnya kami telah memuji mereka musyrikin Mekah. Karena ayat Al-Qalam turun di Mekah. Sebagaimana kami telah memuji pemilik-pemilik kebun ketika mereka, pemilik-pemilik kebun tersebut, bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ini merupakan terjemahan dari nun taukid musyaddadah yasrimunnaha dengan adanya nun, atau dari lam taqid ya. Sungguh-sungguh akan memetik ya, yasrimuna artinya memetik, memotong. Kapan? Musbihin, ketika dalam keadaan pagi. Kami ketika dalam keadaan pagi. Jadi sebenarnya ayat-ayat yang akan kita bahas ini ada cerita. Adalah cerita. Dikatakan atau diriwayatkan oleh As-Subdi dan juga digabungkan, kita gabungkan di sini dengan periwayatan dari Ibnu Abbas, bahwasanya ada jannah yaitu kebun-kebun di dekat Sana'a. Sana'a di mana Sana'a? Hah? Di Yaman. Ada kebun dekat Yaman. Tapi afwan, dekat Sana'a di dalam Yaman. Dan ada kaum di sana, masyarakatnya. Kemudian ada seorang bapak-bapak itu di sana, dia menggores itu, menanam dan bertani di sana. Dan orang tersebut, bapak-bapak tersebut itu bagus, orang bagus, ahlus solah, pakai ha, bukan pakai ha, pakai ta. Ahlus solah yaitu orang yang bagus itu, baik hati, dermawan. Nah, dikatakan oleh Ibnu Abbas, orang tersebut memiliki 3 anak, salah satu bani memiliki 3 anak, dan bapak tersebut tuh memang orang-orang yang soleh. Ya, diceritakan bahwasanya ketika kebunnya itu musim panen, ya, di musim panen atau di musim berbuah, maka bapak tersebut akan mengundang masyarakat setempat untuk datang ke kebun untuk menikmati hasilnya. Dan jika ada masyarakat atau rakyat yang mau masuk ke kebunnya itu dipersilahkan, gak apa-apa, gak masalah, supaya bisa makan dari hasil kebun itu dan bisa berbekal, berbekal bagi yang mau safar. Nah, ini bapak tersebut baik sekali. Nah, kemudian suatu ketika Allah subhanahu wa ta'ala mematikan bapak tersebut, mati, berarti kan hartanya diwariskan kepada anaknya. Nah, ketika mati bapaknya, terus kan yang menguasai ketiga anaknya ini, anaknya ini, ketiga anaknya menguasainya. Nah, ketiga anaknya ini mewarisi harta bapaknya, namun tidak mewarisi karakter bapaknya, sayangnya. Dan ini buruk, ya kan? Maksudnya karakter baik bapaknya. Seseorang yang mewarisi harta orang tuanya, namun tidak mewarisi budi luhur orang tuanya, itu pasti buruk anak itu. Tapi seseorang jika tidak mewarisi harta orang tuanya, namun mewarisi keluhuran orang tuanya, itu pasti mulia anak itu. Ya, bedanya di situ, itulah bedanya akhlak dengan harta. Akhlak tidak bisa dibeli dengan harta. Walaupun bisa misalnya, maka pasti akhlak yang baik itu bersifat sementara. Misal ketika antum menyewa seseorang, ya, orang itu akan berbuat baik kepada antum, memberi seseorang. Tapi kalau sekadar pemberian itu hanya untuk apa? Membuat dia supaya tidak mengganggu, tidak buruk akhlaknya, kelak akan kembali buruk akhlaknya. Kenapa? Karena akhlak yang baik tidak bisa dibeli dengan ini, nggak bisa dibeli dengan harta. Ya. Ketika mati ya begitu anaknya, mereka tidak mewarisi kedermawanan ayahnya, maka kemudian mendapatkan kesempatan seperti ini dengan kebun yang luas ini, mereka pun saling berkata satu sama lain, buat apa coba kita ngasih anak orang-orang miskin itu? Ngapain? Ngapain kita ngasih mereka? Ayolah, kalau gitu nanti pas panen, dan kebetulan ketika itu hari mau panen besoknya, kok pas kita mau memanen, kita datang pas kapan? Pagi-pagi buta ya, di saat orang-orang masih tertidur, kita datang pas itu. Ya, supaya apa? Supaya orang-orang nggak bisa datang dan nggak minta hasilnya. Kita ambil hasil panen kita pagi-pagi buta. Ya. Jadi apa kata mereka? Waqalu la yusriman. Astagfirullah. Aqsamu la yusrimannaha musbihin. Pada hari-hari, pada pagi hari besok kita bakal memetik hasil kita. Nah, kemudian ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yastathnun, dan mereka tidak berlaku istithna, tidak mengucapkan istithna. Ya. Nah, masalah istithna ini secara bahasa istithna artinya apa? Pengecualian. Seperti kalau bahasa Arab itu ada illa, ada tulis istithna, mengecualikan. Ya. Mengecualikan kalau dalam usul fiqih itu bisa juga ada untuk takhsis. Mukhassis namanya. Mukhassis, ia mengkhususkan. Karena ketika kita berkata semua tulab itu tidak pintar kecuali Taufik misalnya, nah ini berarti pengkhususan terhadap Taufik. Umumnya apa? Tidak pintar. Tapi insya Allah yang di sini semua pintar, berarti umum ya. Insya Allah. Insya Allah itu pun istithna ya. Nah, sekarang istithna kita tahu secara bahasa pengecualian. Dalam usul fiqih itu takhsis namanya, atau mukhassis, pengkhusus ya. Sekarang secara syar'i istithna itu ada maknanya, dan juga di Ayat ini penafsiran tentang istitsna itu ada tiga. Ya. Wala yastathnun, mereka tidak mengucapkan, di sini kalau diterjemahkan tidak mengucapkan insyaallah. Ini salah satu tafsiran. Salah satu tafsiran. Ada tiga tafsiran. Tafsiran pertama, tafsiran yang masyhur, masyhur, yaitu mereka tidak mengucapkan insyaallah, itu penafsiran dari Mujahid. Ya. Penafsiran kedua dari Abu Shalih, dari Abu Shalih, istitsna itu adalah perkataan subhanallahi rabbina. Subhanallahi rabbina. Nanti apa antum akan tahu mengapa kok Abu Shalih mengatakan istitsna maksudnya di sini adalah subhanallahi rabbina. Nanti antum akan tahu dengan sendirinya insyaallah taala. Kemudian pendapat yang ketiga, wala yastathnun, itu maksudnya adalah mereka kembali, ini yang ketiga ini makna kembali ke bahasa. Apa tadi makna istitsna secara bahasa? Tidak mengecualikan, atau secara usul fikih tidak mengkhususkan. Maksudnya yang wala yastathnun tidak mengkhususkan apa hasil dari memetik mereka untuk orang-orang miskin. Faham di sini? Syuf di sini tafsir ada tiga tadi kan. Untuk wala yastathnun, yang pertama tafsirannya Mujahid, wala yastathnun sebagaimana istitsna yang masyhur kita kenal, yaitu apa? Tidak mengucapkan insyaallah taala. Atau makna yang kedua, atau tafsirannya Abu Shalih rahimahullah, istitsna di sini maknanya adalah subhanallahi rabbina. Dan itu ada alasannya, itu ada alasannya. Kemudian yang ketiga, makna dari istitsna, ada yang mengatakan Allah alam ini siapa dari ulama, makna dari la yastathnun itu artinya tidak mengecualikan, maksudnya tidak mengkhususkan, apa tidak mengkhususkan bagian untuk orang-orang miskin. Ya, itu maksudnya. Tiga-tiganya ini sama-sama kuat sebenarnya. Maksudnya sama-sama punya hujjah dan dalil. Untuk yang kedua nanti akan kita tahu kenapa subhanallahi rabbina. Untuk yang ketiga itu kembali kepada bahasa. Kembali kepada bahasa. La yastathnun maksudnya tidak mengecualikan haknya orang-orang miskin. Jadi tercela mereka itu. Akhirnya Allah uji mereka. Ya faham? Berarti di sini kalau misalnya tafsiran pertama dari ayat 17 dan 18 kita gabungkan, sesungguhnya kami telah menguji mereka sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari dan mereka enggak mengucapkan insyaallah. Kan mereka bilang pada malamnya kita akan memetik esok pagi. Enggak bilang insyaallah kita akan memetik esok pagi. Enggak bilang insyaallah. Nah, ketika tidak bilang insyaallah, maka Allah Subhanahu wa taala memberi ujian kepada mereka. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat penafsiran kedua, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya pagi hari, mereka tidak mengucapkan subhanallahi rabbina. Ya, subhanallahi rabbina, tidak mengucapkan itu. Ya. Atau penafsiran ketiga, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari, mereka tidak mengkhususkan atau tidak berniat mengkhususkan bagian untuk orang-orang miskin. Bisa paham enggak di sini? Tiga-tiganya clear semuanya kan? Alhamdulillah. Baik. Kalau kita menurut pada tafsiran pertama, berarti ada hukum tersendiri. Kalau menurut pada tafsiran kedua juga ada hukum tersendiri. Yang tafsiran ketiga juga ada pemahaman dan hukum tersendiri, ya kan? Itu betapa luasnya tafsir sebenarnya. Namun kita yang dipilih di sini, dipilih di sini adalah yang insyaallah. Yang dipilih kok anak-anak pakai kitab Tafsir Ibnu Katsir, Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Kebetulan sekali karena emang nanti sore ada kajian kitab ini, jadi sangat kebetulan anak bawa. Anak mau bawa kitab Tafsir Al-Isar sama Mukhtasarnya, terlalu berat ya. Jauh dan berat, jadi enggak dibawa, dikira insyaallah di sini sudah available, namun ternyata sudah available, tapi kuncinya belum available, makanya enggak bisa diambil. Ya. Qadarullah, alhamdulillah ala kulli hal. Dan mereka tidak mengucap insyaallah, itu tadi pemahaman tadi. Kalau antum mau lebih mengeksplor, cari di kitab-kitab tafsir yang tebal-tebal. Baik, kemudian fatafa 'alaiha ta'ifun mir ta'ifum mir rabbika wa hum na'imun. Fa di sini maka tafa 'alaiha ta'ifun. Tafa di sini tafa. Kalau antum tahu makna tafa artinya apa? Tafa itu artinya apa? Iya, tawaf itu artinya apa? Keliling. Nah, taib. Tawaf di sini mengelilingi, meliputi, ya kan? Ya. Telah meliputi. Alaiha. Ha di sini kembali ke mana? Jannah. Maka telah meliputi terhadap jannah tersebut taifun. Taib. Taifun di sini artinya apa? Dikatakan malapetaka. Nah, malapetaka itu taif di sini. Taif di sini malapetaka yang mana, yang kalau misalnya kita perhatikan makna bahasa dari taif itu kan yang muter. Ya kan? Tapi dimaknai malapetaka. Nah, sebenarnya makna petaka ini, malapetaka seperti apa bentuknya? Seperti apa bentuknya? Gitu kan? Apakah angin atau yang lainnya? Wallahu alam. Tapi kalau misalnya melihat kerujuk ke bahasa aslinya, antum kan tahu topan itu apa? Angin topan. Kenapa disebut angin topan? Ya karena muter-muter. Hah? Taufan. Tufan dia. Ya. Dari kata topan. Jadi ali topan itu artinya tinggi muter-muter, ya. Ali topan anak jalanan misalnya. Tinggi muter-muter gitu. Ya. Fatofa 'alaiha ta'ifun, pokoknya diliputi bencana. Mungkin angin, angin taufan atau selainnya. Mir rabbika, dari Rabbmu. Mir rabbika wa hum na'imun. Wau di sini untuk menunjukkan keadaan. Jadi begini. Fatofa, jadi fa di sini kan kemudian gitu kan. Nah, itu berarti hal ini terjadi setelah mereka mengucapkan, kami akan memetik hasil besok pagi, tapi enggak beristisna. Dan juga kalau anda perhatikan, la yasrimunaha musbihin wa la yastathnun, wow, di sini bisa untuk keadaan, dan mereka dalam keadaan tidak mengatakan istisna. Nah, fa di sini kemudian setelah itu terjadi, mungkin ketika mereka masih tidur, tofa 'alaiha ta'ifun, bekerjalah bencana itu di kebun itu, enggak disaksikan oleh siapa-siapa. Coba ini bayangin aja. Malam hari ya, mereka ba'da maghrib atau kapan gitu kan, udah berkonspirasi. Insyaallah besok kita jam 2 bangun gitu. Pokoknya jam bekernya jangan sampai hilang. Jangan sampai luput ya pokoknya. Pokoknya jam bekernya yang paling menyebalkan itu. Ya. Nah, bangun jam 2, nanti jam 2 baru kita datang ke kebun. Kita ambil semua hasil kebun kita. Udah gitu, besok kita bakal pergi tanpa beristisna. Dengan dia tafsiran tadi ya. Nah, kemudian mereka pun tidur. Nah, pas tidur, bekerjalah malapetaka itu. Dengan sendirinya, yaitu dengan takdir Allah, dengan sendirinya malapetaka itu berjalan di kebun-kebun mereka. Fatafa 'alaiha ta'ifun mir rabbik. Ini dinisbatkan kepada Rabb-nya sebagai hukuman atas mereka. Wa hum na'imun, wau di sini untuk hal, keadaan, dalam keadaan mereka na'imun. Na'imun artinya tidur. Ya kan? Dalam keadaan tidur. Hum di sini menunjukkan jamak. Ya, mereka diriwayatkan kan 3 orang. Mereka juga dalam keadaan tidur ketika itu. Thayyib. Wa hum na'imun. Fa asbahat kasorim. Perhatikan di sini fa lagi, ya kan? Fa. Kemudian terjadi setelahnya asbahat. Apa arti asbahat? Terjadi di pagi hari, yaitu menjadilah itu di pagi hari. Jadi kata subah, terjadilah itu pada pagi hari kasorim. Seolah-olah seperti sorim. Sorim di sini hitam, seperti khosorin di sini adalah malam yang gelap gulita. Ya. Jadi benar-benar daerah itu menjadi buruk, ya, menjadi buruk dan terlihat sekali bencananya. Wallahu alam gambarannya seperti apa? Wallahu alam. Yang penting buruk lah. Seperti malam, mungkin gosong, mungkin hancur, mungkin langit di tempat itu menjadi gelap sementara seketika. Wallahu ta'ala. Baik, sampai sini dulu. Sampai 20 dulu kita pelajari. Nah, sekarang ada pelajaran. Bahwasanya di ayat ini bisa menjadi dalil bahwasanya azam itu bisa dihitung sebagai dosa. Azam, tekad kuat. Ya, tekad yang kuat bisa dihitung sebagai dosa. Dan bisa dihukum dengan itu. Ya. Karena kita lihat mereka itu berazam enggak? Berazam, bertekad kuat untuk melakukan, dan mereka tidak sekadar ingin, tidak sekadar selentingan di pikiran atau hadisun nafs namanya. Enggak sekedar itu. Tapi sampai berazam kuat dan mulai melakukan step untuk melakukan keburukan itu. Ini bedanya. Ketika antum masih hadisun nafs, yaitu pikiran terbayang pikiran untuk apa? Berzina misalnya, alhamdulillah. Itu masih bayang doang. Tapi ketika sudah melakukan step, nah ini sudah terhitung ini sebagai memang ya akan antum buat dosa. Udah dihitung itu dosa. Paham di sini? Ketika misalnya antum berazam menuju na'udzubillah tempat lokalisasi, atau jangan itu, atau dukun aja. Misalnya untuk bertanya kepada dukun, pengen ke sana. Ketika sudah melangkah saja itu sudah dihitung. Ya, tetapi ketika masih diam, masih uring-uringan, mau ke sana enggak ya? Pilih dukun fulan atau pilih ustaz fulan gitu. Masih uring-uringan. Nah, ini belum disebut sebagai azam yang diambil dosa darinya, belum. Nah, sementara mereka ini kan sudah berazam la yasrimunnaha musbihin, benar-benar kita akan besok bakal pagi. Maka kemudian mereka mulai melakukan step perencanaan, kemudian tidur. Ya. Dan juga ya itu satu ya. Yaitu azam yang kuat itu bisa menjadi dosa. Kadang orang gak mampu melakukannya, tapi azamnya kuat, dia dapat dosa yang semisal itu. Makanya rijal dunia arba, ya. Orang dunia ada empat. Nah, ada orang yang melihat kawannya itu punya harta banyak misalnya, tapi kemudian digunakan untuk berzina. Dia kemudian mikir, andai saya punya harta sebanyak itu, tentu saya akan melakukan hal seperti itu. Itu azamnya kuat, bukan sekadar bicara, bukan sekadar niat, tapi pengen benar-benar dan tulus untuk itu. Maka dia mendapatkan dosa seperti dosa pezina, walaupun dia tidak pernah melakukannya. Na'udzubillah. Atau misal kita berazam ingin menjadi musisi misalnya. Andai saya yang seperti itu ya. Melihat seorang rocker misalnya di pentas. Hebat sekali ya. Energik tenaganya kan. Bulak-balik ke sana kemari, nyanyi ya, lompat-lompat, jungkir balik, semua dilakukan. Hebat sekali ini. Andai saya punya kekuatan seperti dia, punya pamoritas seperti dia, saya bakal seperti dia. Maka orang seperti ini sama dosanya seperti pementas itu. Ya, itu bisa itu. Jadi jangan meremehkan hanya sekadar azam enggak, tapi hati-hati dengan itu. Azam yang buruk jangan dipelihara, harus istighfar dari itu. Makanya dalam surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yurid fihi bilhadin bidzulmin nudzikhu min adzabin alim." Dan barang siapa yang menginginkan di dalam tanah al-haram suatu kezaliman, ya, menginginkan untuk melakukan kejahatan dengan suatu kezaliman, kami akan membuat dia merasakan azab yang pedih. Ini perhatikan ini. Jadi hanya apa? Hanya sekadar niat di tanah haram, niat berbuat buruk. Niat berbuat buruk saja di tanah haram, di Mekah, itu sudah Allah catat keburukan dan pasti akan balasannya ada, akan ada balasannya. Berniat buruk di tempat selain tanah haram itu enggak langsung dicatat dosa. Tetapi kalau berniat buruk di tempat yaitu di tanah al-haram, itu pasti dicatat dosa dan itu merupakan dosa besar langsung. Walaupun cuma niatan, dosa besar. Ya. Jadi kadang-kadang niat aja yang keburukan itu langsung dicatat. Kadang-kadang, namun normalnya tidak. Sebelum dia melakukan step menuju keburukan tersebut atau sebelum dia mengucapkannya pada orang lain. Ya, kalau dia udah mentahdis dan mengucapkan niat buruk yang kepada orang lain, udah dicatat itu sebagai dosa niat tersebut ya. Kemudian Nabi SAW pernah bersabda, "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima." Jika dua orang muslim itu bertemu dengan sama-sama menggenggam pedang ya. "Fal qatil wal maqtul fi nar." Pembunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Maka sahabat pun heran. "Ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul?" Lah kau misalnya ya Rasulullah, lah ini qatil pembunuh, ya pantas di neraka. Lah ini kalau misalnya maqtul kok iso? Kok bisa, kan? Kok bisa di neraka? Maka kata Nabi SAW menjawab, "Innahu kana harisan ala qatli sahibih." Sesungguhnya dia itu berhasrat untuk apa? Membunuh sahibnya. Ada enggak hasratnya? Ada. Apakah sudah terjadi dia membunuh? Belum terjadi, bahkan dia yang dibunuh. Tetapi hasratnya ada. Tapi kenapa hasratnya dicatat? Karena dia sudah melakukan step untuk membunuh ya. Udah megang pedang ya, udah berarti dicatat. Kalau dia mati dalam keadaan megang pedang, mati seolah-olah dalam keadaan membunuh juga. Gitu. Ya. Jadi dihitung hal-hal seperti itu. Nah, itu juga pelajaran yang kita dapat dari ayat 17 sampai 20 ini. Mereka sekedar ngomong, kita besok bakal melakukan ini. Ya. Adapun wala yastathnun itu ada beberapa hal di situ yang sesuai dengan khilafiyah yang tadi kita sebutkan. Dari ngomong mereka itu sendiri, kalau misalnya nih, kita misalnya menafsirkan la yasrimunah musbihin wala yastathnun ini maknanya mereka tidak mengucapkan insyaallah, berarti apa? Berarti kita bisa mengambil ibrahnya apa? Ketika kita ingin melakukan atau mengucapkan kita akan melakukan sesuatu tanpa insya Allah, itu bisa dapat hukuman. Faham? Kalau kita menafsirkannya dengan itu. Atau penafsiran kedua, kalau misalnya kita mengucapkan niatan kita untuk masa depan, tapi kita tidak mengucapkan subhanallah atau semacamnya, kita akan dihukum. Ya. Kalau penafsiran ketiga, ketika kita melakukan sesuatu dengan menzalimi orang atau mencegah orang dari kebaikan, maka kita akan dihukum. Itu tiga penafsiran dan tiga ibrah yang didapat. Tiga ibrah tersebut berbeda satu sama lain dari tiga penafsiran tersebut. Ya. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Fatanadau musbihin. Fa lagi. Kemudian tanadau. Tanada ya tanada. Artinya saling sahut menyahut. Benar enggak? Saling panggil memanggil. Nah, pas sudah di pagi hari itu, di pagi buta itu, "Woi, bangun." Ya kan? Pelong-tong-tong-tong-tong dibangunin kan pakai tiang listrik, kemudian jam 2 tong-tong-tong-tong-tong. Itu kan biasanya kayak gitu. Itu maksudnya apa itu? Anak enggak ngerti. Dari dulu dari kecil kayak gitu sih. Hah? Antum waktu di kampung di Padang kayak gitu enggak ada? Enggak, di Jakarta doang ya. Tiba-tiba jam 2 gitu, ada yang tong tong gitu, tiang listrik digituin, orang lagi tidur kok gitu. Hah? Buat tahajud kali ya? Mungkin buat tahajud ya. Ya orang satpamnya aja enggak tahajud kok. Jadi itu fatana ada musbihin. Sahur, sahur. Bangun. Saling, yuk bangun. Nah, mulai di gerombolan si berat ini beraksi. Fatana ada musbihin. Musbihin tadi artinya apa? Dalam keadaan di pagi hari. Saling sahut menyahut, bangun mas. Oke. Nah, biasanya kalau orang bangun kalau untuk hal seperti ini langsung bangun. Ya enggak? Kalau untuk bangun. Salat. Dengan kata salat aja itu kan sebel banget. Ah, apaan sih? dari kata sholat bangun itu masih mending, tapi sholat itu kayaknya gimana gitu ya. Nah itu setan itu biasanya kayak gitu kan. Kalau bangun itu ada Real Madrid main. Nah, kan? Jam 2 gitu. Wah, iya. Masya Allah ketinggalan. Takut ketinggalan ya, mulai dari start harus tahu line up-nya siapa aja main nih. Karim Benzema main enggak nih? Karim Benzema nih. Gitu kan? Beralasan banyak pemain muslimnya kan. Itu fatana muslimin. Anighdu ala harfikum min kuntum sarimin. Ighdu atau di sini ughdu asli ughdu, tapi karena an di sini an tadinya nunnya nun sukun ya, nun sukun, dan enggak mungkin ini iltiqa as-sakinain kan, bertemunya dua sukun, maka nunnya dikasrahkan dan tentu ghanya langsung disukunkan karena maksudnya sukun. Nah aslinya kan di sini ada hamzatul wasal namanya. Hamzatul wasal yaitu sebelum gha, huruf gha di sini ada a kan, sebelum huruf gha ini ada a, itu hamzatul wasal yang tidak dibaca kalau di tengah kalimat. Tapi kalau di awal kalimat dia dibaca. Misalnya irji'u ya, dibaca. Di sini kalau misalnya seandainya ughdu ini di awal kalimat dibaca ughdu gitu, dibaca ughdu ya. Anighdu 'ala harfikum. Ughdu artinya apa? Mangkatlah. Ayo mangkat, ayo pergi. Pergilah. Let's go. 'Ala harfikum, menuju ke harf. Harf itu artinya apa? Panen. Ayo, come on. Let's go to the panen. Mari pergi. Ketika dibilang harf, masuk harf pun langsung telinga tuh langsung besar. Kayak gitu kan, besar pas tidur harf. Hah, panen langsung besar kan? Karena apa? Kekayaan, uang, itu enak langsung kan? Ughdu ala harfikum. Ayo, come on. Ayo kita panen. Wah, kan seneng banget kan? In kuntum sorimin. Jika kalian sorimin, sorim itu artinya apa tadi? Soromnya serimu. Mematik. Ayo bangun, kalau misalnya mau petik buahnya sekarang nih panennya, ayo bangun. Wah, langsung kan bangun semangat gitu kan. Nah, fantolaku wahum yatakhafatun, mereka pun bertolak. Intolaku yang toliku artinya zahaba yadhabu atau ghoda yagdu, bertolak. Bertolak artinya mangkat, dia pergi. Mangkat di sini bukan meninggal artinya, mangkat pergi. Intolaku pergi, mereka pergi. Nah, di sini bertiga langsung trio ini pergi. Wa hum yatakhafatun, dan mereka dalam keadaan apa? Saling bertakhafut. Khafut itu artinya apa? Di sini apa? Berbisik-bisik. Ya. Sekarang ada beberapa tafsiran untuk yatakhafatun. Ada dua tafsiran dari yatakhafatun di sini. Dua-duanya benar. Namun tujuan dua-duanya berbeda. Namun dua-duanya benar. Yatakhafatun ada tafsiran pertama artinya yukhfuna kalamahum li'alla ya'lama bihim ahadun, yaitu mereka menyembunyikan kalam mereka supaya tidak diketahui oleh siapapun tentang kehadiran mereka. Ya, mereka kemudian masuk melewati ke desa-desa itu, melewati semak-semak gitu. Mereka berbicara tapi supaya apa? Supaya enggak ada yang mendengar. Ya. Itu pertama. Jadi wa hum yatakhafatun, yang pertama ini mengibaratkan atau mengungkap keadaan ketika mereka sedang pergi itu di perjalanan menuju ke ladang. Jangan kiri, ya biasa kayak maling biasa. Padahal mereka pemilik kebun. Belok kiri, awas, semak-semak, awas, duri, awas, duri, awas kotoran ini, awas, ya kan? Awas mobil, awas apa gitu kan? Nah, wahum yatakhafatun. Tafsiran pertama tadi udah itu, yaitu mereka saling kalau mereka di jangan kenceng-kenceng, jangan bersuara itu. Disembunyikan supaya enggak diketahui siapapun, ya. Atau tafsiran kedua, mereka menyembunyikan diri mereka dari manusia agar mereka tidak melihat mereka. Karena apa? Kalau misalnya mereka menampakkan diri mereka di depan manusia, maka manusia akan menagih mereka. Mana tole ya waktu itu bapakmu itu kan ngasih saya banyak, kalau misalnya panen lah sekarang kok gak ada ya tole ya. Nah mereka gak mau kayak gitu, makanya mereka menyembunyikan diri mereka. Nah di sini tafsir pertama atau tafsir kedua berbeda, tapi dua-duanya benar. Yang pertama itu menunjukkan keadaan ketika mereka saling mereka berjalan menuju haraf itu. Bisik-bisik, bisik-bisik. Itu pertama. Tafsiran kedua itu bukan menunjukkan keadaan mereka ketika pergi, tapi keadaan mereka ketika those days, di hari-hari itu. Di hari-hari itu mereka tiba-tiba menghilang. Supaya apa? Supaya enggak ketemu orang. Karena kalau ketemu orang situ, mereka baru menagih. Tole itu hari-hari panen ini. Ayolah. Bagian buat saya mana gitu. Mereka enggak mau seperti itu. Enggak mau diminta-minta. Karena kalau mereka menenggelamkan kepala dari jendela begitu tadi pagi hari atau di siang hari, orang-orang lihat, "Lah itu pemilik kebunnya itu." Langsung pada pengen minta. Enggak mau kayak itu. Itu saking meditnya itu. Afrit, bakhil, pelit. Pelit banget gitu kan. Enggak mau ngasih sama sekali. Itu di hari-hari menuju panen seperti itu mereka. Baik. Beda dengan bapak mereka dulu. Kalau misalnya hari menjelang panen, langsung pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi. Nah, itu mati orang. Enggak, ini pengumuman bahwasanya akan ada panen. Yuk bareng-bareng kita. Come on, bareng-bareng. Nah itu bedanya dengan anak-anak mereka sekarang ya. Jadi dua tafsir itu berbeda kan? Berbeda. Tapi dua-duanya benar. Jadi ceritanya di hari-hari itu mereka tuh gak mau, mereka mengasingkan diri supaya gak kelihatan sama orang lain. Itu saking pelitnya. Nah sebagian ada ustadz yang pelit, pelit ilmu. Ada orang kaya yang pelit, pelit harta. Ustadz yang pelit ilmu, rumahnya ditutup terus, digembok luas pokoknya. Supaya apa? Supaya enggak ada yang datang. Nanya-nanya ini repot, aneh repot. Pengennya apa? Pengennya pokoknya di rumah aja, nonton TV atau apa. Pokoknya yang namanya ilmu itu cuma ada di masjid doang, aneh, presentasi. Enggak boleh aneh ke rumah aneh. Itu kan pengennya seperti itu. Pelit ilmu. Ada juga yang... Kalau zaman sekarang memang lebih berat ujiannya, pintu boleh tertutup, grup WhatsApp terbuka terus. WhatsApp itu tanpa pintu, SMS sekarang itu tanpa pintu. Enggak perlu ngetok, enggak perlu izin, boleh enggak saya nanya? Enggak perlu. Langsung assalamualaikum, apa hukumnya ini dengan dalilnya? Kemudian udah berjawab, "Ya, ya itu boleh gitu." "Stop, dalilnya mana, Ustaz?" Waduh, angel juga ini uangnya. Susah ini kan. Itu bukan sekali aja, terus begitu. Itu lebih kadang lebih memusingkan dibandingkan ketukan-ketukan pintu ya. Tiba-tiba datang permasalahan, soalan lagi. Ya, kadang-kadang enggak mampu menjawabnya. Baik karena emang enggak punya ilmunya atau karena emang waktunya sempit ya. Ada juga orang yang pelit sekali mengasingkan diri demi menjaga hartanya. Itu biasanya orang seperti kalau misalnya orang berharta itu benar-benar dijaga benar-benar hartanya. Ya, rumahnya tuh harus luas terasnya, kemudian kalau perlu taruh anjing di sana, taruh guguk gitu kan, terus-terus di sana, awas guguk galak. Kemudian juga kalau perlu ada hondaknya, taruh buaya di sana. Terus di samping hondak ada kebun binatang isinya ular dan sebagainya, kobra semua. Untuk menjaga hartanya. Kayak paman gober, pelitnya benar-benar gitu. Nah, ada seperti itu. Nah, orang-orang seperti inilah anak-anak ini. Mengasingkan diri supaya apa? Supaya tidak ditanya. Ini tidak diminta, enggak mau. Ya, padahal orang tua mereka jauh berbalik beda sekali dengan mereka. Ya. Ya. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Itu tadi. Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin. Mereka berkata begini, pada hari ini janganlah ada, jangan sampai, dan yadkhulannaha, jangan sampai, nun ta'kid lagi, jangan sampai ada satupun orang di hari ini, satupun dari orang miskin datang ke kebun kita. Jangan sampai ada yang masuk, enggak boleh masuk. Ya. Wa ghadaw 'ala hardin qadirin. Kemudian mana sekarang? Dan berangkat. Bahkan wa ghadaw 'ala hardin qadirin. Dan berangkatlah mereka pada pagi hari. Ghada yaghdu itu berangkat pada pagi hari. Ghada yaghdu berangkat pada pagi hari. 'Ala hardin qadirin. Dengan niat menghalangi, ya, ada halim niat menghalangi, dan mereka adalah orang-orang yang qadirin. Keadaan mereka apa? Keadaan orang yang mampu menolong orang-orang miskin itu. Ya, mereka mampu menolong, tapi mereka justru menghalang-halangi diri mereka sendiri dari menolong orang-orang miskin. Baik. Sekarang fa lagi. Berarti kan ini kronologis kan? Kemudian lamma ra'awha qalu inna ladhallun. Tatkala mereka ra'awha, ketika melihat kebun tersebut, qalu, mereka berkata, oh my god, OMG, inna ladhallun. Langsung gitu, sesungguhnya kita benar-benar orang yang sesat. Ini bedanya mungkin orang zaman dahulu dengan orang zaman sekarang. Melihat musibah langsung cari siapa nih salahnya, pemerintah apa rakyat gitu. Kalau ini la dhalu inna la dhalun, ada musibah, masyaallah kita ini benar-benar apa namanya? Dhal, sesat. Inna la dhalun. Itu baru melihat. Ketika melihat langsung mencela diri mereka sendiri. Berarti ini masih mending nih orang dibandingkan dengan orang-orang zaman sekarang. Ya. Enggak mencari siapa kambing hitam yang lainnya. Tapi diri sendiri silakan. Inna la dhalun. Masya Allah. Inna la dhalun. Kita sesat. Ini pasti hukuman dari Allah. Mereka tahu itu. Langsung tahu. Bal nahnu mahrumun. Bal. Bahkan. Nahnu kita mahrumun. Mahrum. Dihalangi. Terhalangi. Haram. Diharamkan atas kita. Oke, kalau misalnya di LIPI atau di jamiah lain, kalau misalnya seseorang, kita waktu di LIPI itu kan merah 2, itu namanya apa? Anda juga lupa, karena alhamdulillah gak pernah merah. Pelajaran merah 2 itu namanya mahrum, ya Allah, anda lupa. Mahrum itu diharamkan dari naik kelas kalau gak salah, mahrum. Taib, mahrum itu seperti misalnya antum absen melebihi kuota yang seharusnya. Misalnya di sini kan berapa pertemuan kita? 20 pertemuan. Absen 5 itu mahrum. Misalnya pertemuan ada pengumuman absen 5 saja dari 20 itu antum mahrum dari ujian akhir, yaitu antum dihalangi, tidak diperbolehkan ikut ujian akhir. Seperti itu namanya mahrum. Nah, mahrum berarti terhalangi dari mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, itu mahrum. Ya. Bal nahnu mahrumun, bahkan kita ini orang-orang yang terhalangi, dihalangi, udah enggak bisa lagi kita dapat hasil yang kita inginkan dan kita dambakan. Qala ausatuhum, berkata ausat mereka. Jadi di sini ausat ini artinya orang yang paling mending. Yang paling tengah gitu loh. Yang paling mending pikirannya, yang paling baik pikirannya, itu arti dari ausat. Ya. Qala ausatuhum, alam aqul lakum laula tusabbihun. Tuh. Apa katanya? Dia berkata, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu hendaklah kamu bertasbih kepada Rabbmu?" I told you, kan? Ketika itu I told you. Kan udah tak bilang, udah saya bilang dulu, beristisna. Nah ini dia, ini yang membuat antum sekarang paham kenapa tadi pendapat kedua dari Abu Soleh, istisna itu kenapa subhanallahi rabbina. Nah di sini qalu subhanarabbina, ya. Ya. Itu istisna yang dimaksud. Bisa itu maknanya. Jadi berkata orang yang paling mending di antara mereka, kan udah tak bilang. Kan udah saya bilang. Kamu, kalian tuh harus apa? Bertasbih. Itu sebut subhanallah wa bihamdi atau subhanarabbina. Nah ini tafsiran terhadap wala yastathnun menurut sebagian ulama. Ya, tafsiran dari ayat dalam surat itu sendiri. Ya, qalu subhana rabbika, maka mereka berkata, qalu, maka mereka berkata subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka pun berkata subhana rabbina. Apa arti subhan rabbina? Maha suci Allah rabbina. Maha suci Rabb kami. Inna kunna zalimin. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Dua label buat diri mereka sendiri. Mereka sendiri yang labeli. Kami itu zalim. Kami itu zalimin. Masih ada satu lagi belum? Nanti lihat. Fa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatalawamun. Maka mereka pun saling apa? Yatalawamun, saling melakukan laum, mencela satu sama lain. Saling celah mencela, kamu sih, kamu sih, kamu sih. Kok aku, kok aku, kok aku, gitu kan? Saling mencela satu sama lain. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, ya wailana, oh celakalah kita. Inna kunna taghin. Nah, sesungguhnya kita ini orang-orang yang melampaui batas. Syuf ini, mereka langsung mengakui itu semua. Dol, sesat. Zalim, zalim. Taghi, taghin, melampaui batas. Sekarang ada di antara kita berdosa, misalnya, kemudian melihat musibah ini, masya Allah kita ini sesat, zalim dan lebay. Ada dari kita gitu? Gak ada. Banjir di sana atau di kampung Melayu atau di daerah Cililitan, banjir. Allah menguji kita dengan supaya kita tetap bersabar. Padahal sholat gak pernah. Kalau mereka ini ketika dapat musibah, masya Allah kita ini sesat, kita ini bersalah, kita ini zalim, kita ini melampaui batas, kita langsung introspeksi diri. Bahkan mereka bilang subhana rabbina, ya Allah inna kunna zalimin. Nah ini lafal. Lafal ini lafal yang bagus sekali kan. Makanya la ilaha illa anta subhanaka. Apa seterusnya? Inni kuntu minadh dhalimin, ya. Jadi mensucikan Allah, kemudian merendahkan diri kita. Maksudnya kita itu orang-orang yang zalim. Ya. Celakalah kita, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang melampaui batas. Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Asarnya moga-moga. Moga-moga. Mugi-mugi, mudah-mudahan Rabb kita memberikan ganti. Yubdilana abdala yubdilu. Enggak ada kaitan dengan abdal di sini. Abdala yubdilu artinya mengganti. Mudah-mudahan Rabb kita menggantikan kita, buat kita. Khairan minha, yang lebih baik daripada ini. Kebun yang lebih baik. Ini contoh, ini bagus banget ini. Bagus kan? Bagus, ini contoh bagus ini. Ya? Orang-orang ini diberi ujian kan? Tadinya sombong, pelit, mendik, bakhil. Namun kemudian mereka diazab seperti ini dan langsung mereka mengakui kesalahan mereka dan mereka berdoa kepada Allah minta pengganti. So, ini betapa mulianya mereka. Khairu minha inna ila rabbina raghibun, sesungguhnya kami kepada Rabb kamilah raghibun. Apa arti raghibun? Apa arti rahim? Apa arti rahim? Zahaba, berharap. Berharap ingin. Atau targhib dan tarhib. Ya, raghibun yaitu mengharapkan benar-benar ingin. Ya. Raghbatun ila, ya kan? Itu ingin. Kalau raghbatun an, wa may yarghabu an. Kalau ini artinya adalah enggak mau. Kalau yarghabu ila itu pengen. Sekarang di ayat ini yarghabu ila atau yarghabu an? Yarghabu ila berarti berharap benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan ampunan dari Rabb kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzalikal adzab. Seperti itulah yang namanya azab di dunia, fitnah, ujian. Wala adzabul akhirati akbar. Dan azab di akhirat itu lebih besar. Lau kanu ya'lamun. Andainya mereka mengetahui. Seandainya mereka mengetahui. Masya Allah, di sini faedahnya besar sebenarnya. Kita di antara faedah dilarang bagi kita untuk mencintai dunia karena dunia itu sendiri. Itu kan? Di antara faedahnya juga bahwa orang yang mencintai dunia itu pasti pelit. Orang yang mencintai dunia itu pasti pelit. Kemudian orang yang mencintai dunia itu pasti akan menutup diri ketika dunia terancam. Ya kan? Beda dengan orang yang mencintai akhirat. Dia akan menutup dirinya ketika agamanya terancam. Itu bedanya. Makanya di sini kan wahum yatakhafatun, mereka menutup diri mereka sendiri supaya enggak dilihat sama orang dan enggak ditanya sama orang. Baik, kemudian ada faedah lain bahwasanya orang baik pun walaupun dia bagus, tapi ketika dia bermusyarakah dan berserikat, bersekongkol dengan orang buruk, dia tetap akan mendapatkan keburukan yang sama. Ya enggak? Tetap aja dapat keburukan yang sama ketika memang dia menyetujui dan bersekongkol dengan orang-orang buruk. Walaupun dia memang tetap menasihatinya kebaikan, tetap ya, tapi tetap akan mendapatkan keburukan. Ya. Baik, itu dari ayat-ayat yang tadi ya. Nah, ini kita enggak ada kitabnya jadi enggak belum bisa menjabarkan lebih banyak lagi. Ini juga karena memang belum ada kitabnya, mungkin Mukhtasar Sahih Bukhari ditunda dulu. Kita langsung ke Hisnul Muslim aja insyaallah taala. Kita langsung ke Hisnul Muslim setelah tafsir Al-Isan. Tapi pada apa ya, sahabat? Dari ayat ini Ustaz, apakah sedekah itu menjadi syariat yang wajib bagi kaum sebelumnya? Oke, ini kan syariat sebelum syariat kita. Ibrahnya bukan di masalah sedekah wajib atau enggaknya. Tetapi ibrahnya adalah di masalah akhlak dan pelit atau tidaknya. Sedekah ketika itu mungkin ya tidak sampai, mungkin ada yang wajib, ada yang enggak. Tapi kan yang namanya pertanian itu ada zakat tertentu. Ya kan? Jadi wallahu alam tentang apa yang menjadi hukum ketika itu. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah ini bukan dari segi wajib atau tidaknya zakat sebenarnya, melainkan dari segi apa? Dari segi bersyukurnya atau tidak orang, dan juga bagaimana dia memanage dunia dia untuk dibagi pada orang atau tidak gitu. Ya. Adapun kalau misalnya sedekah, sedekah adalah lafal umum sebenarnya. Namun ketika dimutlakkan sedekah, itu bermakna sedekah yang masnunah, sunnah, ya kan? Tetapi sebenarnya sedekah itu ada dua macam. Ada sedekah yang wajibah, ada sedekah yang masnunah. Hanya biasanya secara uruf, secara uruf yang dikenal, ketika disebut sedekah itu sunnah. Tapi sebenarnya zakat, semua jenis zakat itu sedekah sebenarnya. Dan semua jenis nafkah terhadap keluarga itu juga sedekah. Bahkan bisa lebih umum daripada itu. Sedekah itu semua perbuatan baik. Kullu ma'ruf shadaqah. Setiap perbuatan baik shadaqah. Ya bukannya tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum ke wajah temanmu itu adalah sedekah. Jadi sedekah itu banyak maknanya. Ada makna umum, ada makna khusus, dan ada makna yang lebih umum daripada yang umum. Ada tiga makna kan? Makna yang khusus itu apa? Ada sedekah wajib. Afwan di sini. Makna yang umum dikenal dan makna yang khusus, yaitu sedekah wajib seperti sedekah fitri, zakat fitri, kemudian sedekah, ya zakat-zakat lainnya yang wajib dengan syarat-syaratnya, juga nafkah-nafkah. Itu khusus, yaitu maksudnya sedekah ini diketahui secara khusus, ini adalah wajib, ini khusus. Tapi kalau sedekah secara umumnya, globalnya, itulah sedekah sunnah, infak ke masjid sunnah. Dan ada yang lebih umum daripada itu, yaitu sedekah yang bermakna perbuatan baik, apapun perbuatan baik itu sedekah. Ya. Dan sedekah yang terbaik sebenarnya ilmu sebenarnya. Sedekah yang terbaik adalah ilmu, ya. Dibandingkan harta, wallahu a'lam. Ada hal lain yang bisa ditanyakan? Silakan. Apakah setelah azab di dunia masih akan ada azab di akhirat? Bisa iya, bisa enggak, tergantung dari pertaubatan dia. Kalau misalnya azab tersebut berupa had seperti potong tangan, kemudian had zina, ia masih bujang, dilempar batu, tidak sampai mati, kalau misalnya dia sudah menikah, sampai mati, itu semua menghapus dosa insyaallah. Kecuali kalau dia mereka berbuat lagi, nah itu beda lagi. Tapi kalau misalnya azab yang bukan berupa had, yang tidak dikadarkan oleh syariat, itu had biasa, itu belum memastikan di akhirat selamat. Ya, na'udzubillah. Apapun itu, misal mencuri ya, tapi mencuri nggak dihukum biasa di sini. Misal hal lain, misal apa ya? Menzolimi orang misalnya, atau menzolimi tetangga misal. Di antara menzolimi tetangga misalnya malam-malam mengadakan event, tetangganya di sampingnya nggak dipedulikan, ya justru minta izinnya bukan sama tetangga, minta izinnya sama ketua RT, Pak RW dan semacamnya, padahal atau Pak Lurah, padahal rumahnya jauh, nun jauh di sana, nan jauh di Mato, nan jauh di Mato, jauh, tapi tetangganya bodoh amat, padahal efeknya itu bukan ke Pak RT, efeknya ke tetangganya dari event ini. Suara dibesarkan, itu zolim bukan? Zolim malam-malam seperti itu, mereka mau istirahat. Nah, kelak ini akan ada balasannya kelak, al-jazau minjiz aman, di dunia. Tetapi belum tentu, ini anak bilang belum tentu, tapi bisa juga, belum tentu dimaafkan di akhirat, belum tentu. Belum tentu, ya. Bisa jadi diazab juga, dibalas serupa di dunia, bisa jadi diampuni dengan balasan itu, bisa jadi diampuni kemudian dosanya kalau dia bersabar. Tapi bisa jadi belum, masih ada babak berikutnya di akhirat. Jadi belum tentu. Oke, azab di dunia itu benar kalau misalnya disabarkan terus dihadapi, itu kan tujuannya untuk apa? Untuk supaya bertaubat itu orang. Lah biasanya kalau orang itu baik bakal bertaubat setelah azab di dunia. Makanya di akhirat kemudian diampuni. Tapi kan banyak juga yang diazab di dunia, sudah ditegur benar-benar dengan azab tersebut, tetap aja dia enggak merasa berdosa. Ya, di antaranya kena banjir itu di Jakarta. Dan tercermin dari kemudian lifestyle mereka kemudian. Setelah banjir datang, ngungsi ke atas, kemudian buru-buru mau sholat. Itu kan banjir seperti ini atau yang di Jakarta ini kan diakibatkan oleh kita sendiri, ya kan? Diakibatkan oleh penduduknya sendiri. Mereka berbuat zalim, melampaui batas dan sesat, ya kan? Namun setelah Allah tegur dengan azab, mereka enggak melakukan seperti fulan-fulan-fulan ini yang tadi. Enggak langsung subhana rabbina inna kunna minadz zalimin. Inna kunna zalimin. Enggak seperti itu. Mereka justru terus saja wastakbaru istikbaro, ya kan? Terus berisrar, terus menerus dalam maksiat mereka. Nah, yang seperti ini justru tidak menghapus azab, tidak menghapus dosa, justru menambah dosa jadinya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi amin? Ya. Baik, ini ada juga karena kita waktu kita masih lama. Nasihat itu untuk rekan-rekan sekalian untuk terus mencari ilmu syar'i. Konsisten dalam mencari ilmu syar'i, tidak tergoyahkan oleh apapun yang bukan darurat. Misalnya keluarga ada di rumah darurat misalnya, atau sakit, atau pekerjaan yang tidak bisa diatur lagi jadwalnya, tetap kalau misalnya nggak ada hal-hal semacam itu, nggak ada halangan, wajibkan, lazimkan diri sendiri, terutama masih muda ya, lazimkan diri sendiri untuk mengikuti majelis ilmu yang runut, yang jelas. Jelaskan ilmu kita. Jadikan ilmu kita tuh jelas. Bukan ilmu yang acak-adul. Bukan ilmu yang nyambar kemana-mana. Ya. Tapi jadikan ilmu kita itu runut dan usahakan punya kitabnya. Karena tidak ada satupun alim di antara ulama kecuali pasti mereka belajar secara runut. Kita ini bukan untuk menjadi ulama. Bukan juga untuk menjadi ustaz. Tapi kita semua ini kita, terutama ikhwan, harus menjadi ustaz bagi pasangannya kelak. Maka ini modalnya. Ya. Modalnya adalah mencari ilmu terlebih dahulu. Wallahu alam. Barusan ada yang datang mungkin ada merasa ada kajian, udah bawa tenteng helm. Datang masuk sini. Kemudian melihat kajian ini, langsung keluar lagi pulang lagi. Enggak tahu maksudnya apa itu. Mungkin karena gak rame, jadi gak mau ikutan. Atau karena gak dikenal pematerinya siapa, gak mau ikutan. Dan itu mungkin gak sekali terjadi di sini. Kalau misalnya seseorang itu ikhlas, benar-benar mau menuntut ilmu, dia tidak melihat siapa pembicaranya. Namun kalau misalnya kita lihat memang tetaplah yang namanya syaitan itu akan selalu menggoda baik thullabul ilm ataupun awamnya, lebih-lebih awamnya, atau godaan bagi thullabul ilm itu lebih besar lagi mungkin ya. Ketika seseorang senang dengan kajian, maka syaitan akan berusaha agar dia tidak menyenangi ilmu kajian tapi hanya senang pada kajian saja. Dan anak pribadi dan kita semua tidak ingin menjadi orang hanya beryuforia terhadap kajian. Tidak ingin menjadi orang yang hanya menjadi penggembira. Banyak orang yang gembira dengan banyaknya kajian, itu bagus. Tetapi kalau hanya menjadi penggembira, maka itu seperti buih-buih laut, tidak ada maknanya itu. Dan betapa banyaknya orang-orang seperti itu, hanya menjadi penggembira saja. Dan kalau misalnya mau lebih mentadaburi dan mentafakuri, lihat resultnya, lihat hasilnya. Apa hasil kita belajar selama ini? Itulah barometernya. Bukan dari kepada siapa kita sudah berguru padanya, bukan dari mana kita berasal, bukan dari mana kita sukunya, atau kita pernah ke Madinah atau pernah ke Libya, bukan dari itu barometernya. Tapi barometernya adalah apa hasil dari semua itu? Apa hasil dari semua itu? Sekarang misalnya, antum misalnya melihat ada seseorang bergelar LC. Antum ngobrol dengan beliau, antum tidak melihat adanya nafas ilmu dari lisannya, antum pasti akan merasa enggak mau lagi sama dia. Iya kan? Enggak mau lagi, ini orang apa gunanya ini? Belajar di dia lama-lama tapi ternyata enggak kelihatan dia ada ilmunya. Ditanya ini enggak tahu, ditanya itu enggak tahu, padahal basic sekali. Maaf, tulabul ilmu yang biasa aja itu tahu, lebih tahu daripada dia. Antum pasti enggak mau percaya sama dia. Sekarang bagaimana jika misalnya antum ketemu dengan orang yang bertahun-tahun ikut pengajian, tidak hafal ayat apapun, tidak hafal hadis apapun, tidak mengerti apa-apa, yang dia ngerti hanyalah alhamdulillah saya sudah pernah berguru pada fulan, pada ustaz fulan, kepada ustaz fulan, pada ustaz fulan, fulan. Ana pernah ke masjid fulan, ke masjid fulan, ke masjid. Tapi sekarang apa ilmu yang antum dapat? Presentasikan. Allah ana bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa hasilnya? Ini yang disenangi oleh iblis. Iblis lebih senang orang tuh enggak membanggakan kuantitas daripada apa hasilnya. Ya. Iblis tidak, syaitan itu tidak suka orang-orang itu semakin mantap ilmu, enggak suka. Halang-halangi. Dan anu sudah sering atau mungkin pernah di sini atau di tempat lain menceritakan rintangan ke sini atau ke tempat lain. Itu enggak mudah. Godaan dari syaitan itu banyak. Dan ana yakin antum juga merasakan itu. Antum juga merasakan itu, ana yakin. Ada godaan itu. Namun jiwa yang kuat itu jiwa yang melawan hal seperti ini. Bukan jiwa yang mengikuti arus, gelombang, buih-buih di lautan, bukan. Jadi lawan hal-hal semacam itu. Dari godaan dari syaitan, lawan semuanya. Jangan kira kesini kita enggak merasa ngantuk, mantuk kita. Jangan kira setiap subuh, ada subuh kita kajian, gak ngantuk-ngantuk kita, capek. Tapi justru itulah jihad. Jihad kita sekarang. Ketika kita lemah sekarang, gimana kita mau lawan musuh nanti? Kita lemah sekarang, mau tolabul ilmu itu cuma klaimnya saja, ngantuk-ngantukan, sulit mencerna pelajaran. Gimana kalau kita melawan musuh? Lebih sulit lagi. Ini kita belum melawan musuh yang kita lihat, kita baru melawan musuh apa? Hawa nafsu kita sendiri, ya kan? Maka anda wasiatkan untuk diri anda terutama dan juga teman-teman, konsisten mencari ilmu, jangan hanya angin-anginan. Ingat, yang angin-anginan itu akan hilang dengan sendirinya, karena dia adalah buih-buih di lautan. Ketika diterpa angin, hilang udah, apalagi nggak ada artinya sudah. Dan betapa banyaknya orang seperti itu. Kenal kajian, semangat, kemudian tiba-tiba menghilang setelah itu. Dan menghilangnya bukan karena ke majelis lain yang juga mungkin lebih bermanfaat, tapi hilang karena memang sudah tidak ada semangat lagi. Apa gunanya seperti ini? Na'udzubillah. Antum harus, dan kita semua harus meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah ihdinash shiratal mustaqim. Terus. Dan kadang ana melihat, dan kita melihat akhwat kadang ada yang lebih bersemangat dibandingkan dengan ikhwan. Pada kau disadari ini memalukan, ya ikhwan. Ini memalukan. Ketika akhwat lebih semangat dari ikhwan, perhatikan siapa yang kelak akan menjadi kepala keluarga. Antum atau akhwat? Gitu kan? Antum atau akhwat? Antum kan? Nah, ketika lelaki yang menjadi kepala keluarga, maka seharusnya lelakilah yang lebih bersemangat. Yang harus lebih bersemangat menuntut ilmu. Ini menuntut ilmu itu bukan karena siapa materinya, tetapi apa hasilnya kelak yang bisa antum dapat. Kadang ada orang yang memalsukan. Gak apa-apa kita ngaji sembarangan, mau ngaji mana, yang penting hasilnya kita itu lebih meningkatkan ketakwaan. Itu benar. Tapi apa yang terjadi? Gak seperti itu yang terjadi. Gak seperti itu yang terjadi. Gak menghasilkan ketakwaan, tapi menghasilkan alhamdulillah kita sudah bisa mengundang Ustaz Kibar. Alhamdulillah kita sudah bisa bermajlis dengan Ustaz Kibar. Gak ada pembicaraan ilmu, ya. Baik muda atau tua, mereka membutuhkan ilmu semua. Dan ketika seseorang merasakan pahit getirnya berjuang, dia ketika sudah melihat hasilnya, dia akan melihat keindahannya. Yang mana keindahan tersebut tidak mungkin dirasakan kecuali oleh orang yang telah berjuang. Ya. Sekarang istiqomah konsistensi itu adalah perjuangan. Ya, konsistensi antum mengikuti majelis itu adalah perjuangan tersendiri. Yang sekarang antum belum melihat banyak hasilnya. Namun kelak ketika antum sudah melihat hasilnya, antum akan mendapatkan kenikmatan yang tidak didapat oleh mereka yang angin-anginan. Maka jadilah seperti pohon yang kuat. Pohon yang kuat itu tidak mungkin datang dengan sendirinya begitu saja, melainkan dia tumbuh dari kecil, kemudian konsisten tumbuh terus, dan terus dan terus sampai dia menjadi kuat. Jangan menjadi pohon yang angin-anginan, seperti rumput-rumput grassroot yang gak ada maknanya, hanya mau segitu-segitu saja maunya. Kalaupun meninggi, itu pun rumput ilalang yang kelak orang-orang itu akan menebangnya tanpa makna. Maka jangan mau jadi yang seperti itu. Jadilah yang kuat. Dan kuat itu harus dengan yang namanya perencanaan dan juga konsistensi. Gak asal-asalan, gak comot sana comot sini, gak. Harus punya rencana, azam, dan konsisten, kuat. Kalau cuma comot sana comot sini doang, yang penting saya maunya misalnya berguru sama yang benar-benar kibar dan semacamnya, anda gak yakin. Itu karena apa? Karena melihat ilmu dari siapa, bukan karena melihat ilmu karena cinta sama ilmu. Dan antum semua, ikhwan dan akhwat dan juga anak, jangan melihat ilmu dari siapa dia. Karena siapapun dia, selama dia adalah guru antum, minimal dia telah memberikan kebaikan buat antum. Ya, minimal dia telah memberikan kebaikan buat antum. Seperti orang tua antum, siapapun orang tua antum, minimal dialah yang melahirkan dan mengasuh antum, itu udah minimal. Dan keminimalan itu hal yang bisa jadi kita belum bisa melakukan itu, gitu kan? Belum tentu kita bisa melakukan itu. Siapapun orang tua kita, nah, siapapun guru kita. Ya. Makanya di sini isi waktu muda antum benar-benar berletihlah. Anda bilang berletihlah, jangan berlehalah, berletihlah. Insya Allah antum akan mengungguli banyak orang. Dan tujuan kita bukan mengungguli, tujuan kita upgrade benar-benar. Dan tidak mau seperti rumput-rumput yang rendah atau rumput ilalang yang tidak bermanfaat, yang orang ketika sudah sebal dengan rumput itu akan dicabut begitu saja dan tidak ada maknanya udah. Kita mau menjadi seperti pohon yang kuat yang ada harganya. Jika tidak dihargai oleh banyak orang, minimal keluarga kita menghargai kita, kan? Sekarang ketika antum bodoh tidak tahu apa-apa, walaupun sering ngaji, enggak hafal apa-apa, enggak bisa apa-apa dalam ilmu syar'i, antum menjadi kepala keluarga, ya antum kurang dihargai secara syar'i dalam konteks keilmuan syar'i. Jadi benar-benar bangun dari sekarang. Jadi nasihat dari ana. Dan ini kita ingin mencontohkan benar-benar bahwasanya ilmu itu didapat dengan cara yang capek sebenarnya, bukan dengan cara yang enak-enakan. Tapi alhamdulillah sekarang itu udah enak semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kita alhamdulillah tempat yang available, yang enak. Apalagi kenikmatan yang kita dustakan. Ya. Kemudian di grup-grup WhatsApp, rekaman-rekaman MP3, kita bisa mendengarkan banyak hal. Apalagi kenikmatan yang kita dustakan. Apalagi sekarang misalnya bayangkan Pak Sultan dulu di zaman tahun 80-an, apakah ada yang seperti ini, enak seperti ini? Susah nemunya. Ya. Dulu para ulama untuk mencari ilmu saja itu jauh berjalan ke negeri lain dengan jalan kaki atau naik unta atau naik kuda. Naik kuda pun anjlok-anjlokan, sampai sana udah gak enak sanggangannya. Lah kita udah enak naik motor, bebek padahal. Tapi bisa lebih cepat dari kuda. Nah kita masih enak-enakan, ya. Nah itulah kita yang tidak bersyukur. Kita yang tidak bersyukur. Seandainya kita benar-benar bersyukur, tentu kita akan memaksimalkan upaya kita. Tapi memang benar juga di zaman sekarang urusan itu semakin rumit dan banyak. Anak-anak kampus ditugaskan oleh dosen-dosennya begini. Padahal dosen-dosennya dulu tidak begitu-begitu, ya kan? Kemudian pekerjaan sekarang dituntut begini begitu. Belum urusan ini urusan itu, banyak urusan. Tapi meskipun banyak urusan, tetaplah yang namanya ilmu syar'i itu urusan yang lain. Ada sesuatu di dalamnya. yang harus diporsikan sebagaimana ia bagusnya diporsikan. Ya. Ini pesan anak sekalian pada teman-teman yang masih muda, alhamdulillah, dari ikhwan atau akhwat. Karena kalau misalnya antum sedari muda terprogram untuk ngaji acak-acakan, sampai tua antum seperti itu. Tapi kalau dari muda, alhamdulillah, antum terprogram untuk bagus programnya, nanti sampai tua insya Allah antum akan lihat hasilnya. Enggak sekarang. Mungkin anak meninggal lebih dulu daripada antum. Tapi ingat perkataan anak, insya Allah akan terjadi. Akan antum sadari dengan benar. Maka antum akan melihat lulusan akademik semacam LIPI atau untuk UIM Madinah atau lulusan kampus lah, mereka ilmunya lebih runut dan lebih jelas ngomongnya dibandingkan orang yang belajar otodidak, orang yang belajar asal-asalan, orang yang belajar mingguan saja atau belajar karena semangat saja. Enggak hanya sekadar semangat, harus ada ketertiban. Ya, harus ada ketertiban. Kalau enggak tertib, enggak disiplin, itu bukan thalibul ilm. Dan kita di sini pernah merasakan atmosfer dua, yaitu ketika kita di masa-masa kita mungkin tidak baik dalam mencari ilmu, kita pernah merasakannya. Yaitu bandel dan semacam. Kita pernah merasakannya. Dan di masa-masa kita disiplin dalam thalibul ilm. Ya. Kita punya dosen-dosen juga di Libya atau di tempat lain. Di antara dosen tersebut ada yang benar-benar keras. Namun justru dari kerasnya dia, bahkan bukan keras, disiplin aja, lidahnya juga bisa membuat kolbu kita tuh gemetaran. Tapi dari situlah kita mengambil ibrah dan baru bisa benar-benar membuktikan benarnya perkataan guru kita itu ketika kita sudah meninggalkan mereka. Wallahi itu terjadi pada diri anda sendiri juga dan juga pada antum juga sekalian. Mungkin di sekolah antum dulu ada guru yang antum benci Nisa karena kerasnya, karena dia mencintai kalian melebihi cinta orang-orang yang lembut terhadap kalian. Ya, bisa jadi itu keras dan benar-benar ingin kalian tuh menjadi, benar-benar ingin kalian jadi. Dan ternyata baru ketahuan benarnya setelah kita meninggalkan mereka atau mereka meninggalkan kita. Baru ngeh benar kata guru saya. Dan benar kata guru saya ketika guru kita ketika di kampus digenjot benar-benar di beberapa pelajaran usul fikih sudah jelas-jelas susah, bahasa susah, ustadznya menyusahkan pula. Tapi jadinya benar jadinya. Dibandingkan dengan ustadz yang lembek. Oke, antum boleh gini, antum boleh gini, antum boleh. Lembek ustadznya. Ketika mengajar tidak pernah kelihatan ada persiapan. Maksudnya kelihatan sekali dia tidak menguasainya materi tersebut. Kita justru tidak menghargai yang seperti ini jadinya murid-muridnya. Ya. Enggak ada kerasnya sama sekali. Apa aja boleh. Oke, okay, it's okay, it's okay. Boleh. Akhirnya apa ilmunya enggak ada kita. Tapi pada guru-guru yang benar-benar membuat kita disiplin, setelah saya masuk ke kelas, enggak ada yang boleh masuk lagi. Itu justru membuat kita terpacu. Walaupun ketika itu kita membenci dia. Tapi setelah hilangnya dia atau setelah hilangnya beliau atau kita telah meninggal beliau, justru merekalah orang-orang yang kita kenal. Dan justru terbalik, orang-orang yang tidak mau mengajari kita itulah yang orang-orang yang kita enggak suka. Ternyata mereka ini walaupun lembek terhadap kita, ternyata mereka sebenarnya enggak mau membimbing kita. Ya. Tapi orang-orang yang dulu kita benci, yang benar-benar keras terhadap kita, ternyata baru kita sadar, merekalah dulu orang yang mencintai kita. Mereka adalah orang yang mencintai kita. Makanya sebagian anak durhaka itu kenapa? Karena orang tuanya lembek. Karena orang tuanya lembek, apa-apa dikasih, jadi durhaka dia. Karena apa? Lembeknya orang tua, keterlaluan lembeknya itu menunjukkan tidak sayangnya dia kepada anak. Ya. Tapi kadang ada orang tua yang tegas, anaknya membencinya dalam sikap seperti ini. Tapi nanti ketika sudah besar dan ketika sudah berkeluarga baru nyadar, oh iya ternyata beginilah seharusnya mendidik anak. Ya kan? Begitu juga mentarbiyah dalam kajian-kajian. Antum beli kitabnya, atau kajian kitab apapun, dimanapun kajian kitab itu, antum beli kitabnya, antum berazam rutin di kajian ini. Siapapun ustadznya, meskipun itu lebih muda daripada antum, ya. Lebih muda tidak berarti bahwasanya antum lebih pintar darinya, gak mesti. Gak mesti itu kan. Maka ikutilah, berazam benar-benar, insyaallah istiqomah dalam kajian ini. Sayangnya memang sebagian dai juga tidak mau mempromosikan kajian kita. Karena apa? Karena memang harus berletih payah dan harus makan hati. Makan hati dalam arti apa? Akan habis jemaahnya. Itu mengecewakan. Sebab kalau misal antum presentasi makin lama makin hilang orangnya, itu pasti ada rasa enggak enak. Tetapi justru itulah jihadun nafs. Itulah jihad. Harus dilawan. Dai juga harus tahu bahwasanya mad'u mereka pun berjihad. Di antara mereka ada yang sulit berpayah-payah datang ke majelis, kan? Ada yang mandi hujan kemudian demi apa? Demi kajian. Bukankah banyak yang seperti itu? Dan ada di antara mereka yang demi kajian, mereka karena pengen membaca kitab, pengen bisa. Ada pengen belajar bahasa Arab, benar-benar pengen bisa. Ada yang seperti itu. Waktu saya di Pontianak dulu mengajar ilmu sharaf, ada kakek-kakek itu datang dari jauh-jauh sekali naik sepeda malam-malam demi belajar sharaf. Dan ketika di majlis, beliau itu yang paling lembet pak hafalnya, bahkan gak hafal-hafal. Lawan-lawannya anak muda, semantaran anak dan pemuda-pemuda ketika itu. Tapi azamnya kuat. Nah, yang seperti ini meskipun mungkin gak berhasil ke ilmu, tetapi azamnya itu yang berhasil. Itu konsistennya yang berhasil. Bahkan beliau datang dengan sepeda, cucunya masih SMA juga datang. Dan cucunya memakai motor. Ya gak masalah. Tapi di sini kita lihat perbedaannya, kontras. Seharusnya kita yang sudah enak sekarang harusnya lebih giat lagi, bukan lebih malas lagi. Kalau misalnya kita sudah dikelontorkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak keindahan dan kemewahan dan fasilitas, ternyata kita menambah kurang semangat, itu berarti itu menjadi apa? Tidak berkah apa yang kita miliki. Ya. Orang-orang sekarang banyak yang dia miliki. Minimarket di mana-mana. Konsumtif sekali, kan? Tetapi itu justru membuat mereka Allahakumut takathur, ya kan? Membuat mereka terlena-lena, berleha-leha. Itu yang merupakan ciri khas harta yang tidak berkah di situ. Ya. Enggak berkah di situ. Sekarang ketika kita punya rezeki dari Allah, HP dan sebagainya, coba kita nasihati diri kita, justru ini yang seharusnya membuat saya lebih giat lagi. Tapi kadang memang ada yang lebih giat, giat langsung giat, tapi giat di awal-awal saja. Di pertengahan melumer, hilang, ditelan masa, ditelan entah ditelan siapa. Jadi nasihatnya terus-menerus kita istiqomah. Antum minta sama Allah dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala taufik dan ketepatan dalam berkata dan beramal, istiqomah, dan yang terpenting adalah keikhlasan. Ketika antum ikhlas billahi taala mencari ilmu, sesuatu yang tadinya tidak mungkin antum bayangkan enggak mungkin terjadi, itu bisa terjadi dan sesuatu itu akan baik insyaallah. Kalau antum ikhlas, kalau kita ikhlas. Ya. Kalau kita ikhlas, sesuatu yang tadinya kita enggak mungkin, enggak mungkin saya hafal Quran, enggak mungkin saya hafal hadis. Tapi kalau misalnya kita ikhlas, rutin istiqomah, jadi enggak ada orang hafal 30 juz. Mau hafal 30 juz itu hafalannya caplok-caplok. Saya pada hari ini saya hafal surat Al-Hajj 1 sampai 7. Ah, 2 hari kemudian saya hafal surat Al-Qalam 13 sampai 27. Enggak mungkin kayak gitu nyaplok-nyaplok. Harus runut. Dan harus bermulazamah dengan kitab Al-Quran. Itu juga tolabul ilm harus kayak gitu. Tolabul ilm yang nyaplok-nyaplok sana sini, pembahasan beda-beda sana sini tiap pekan dan semacamnya, yakin isinya gak seberapa. Yakin. Dari segi ilmiah, bukan dari segi amal. Amal itu masing-masing ada, tiap-tiap mungkin beda. Dari segi ilmuan, ana yakin. Antum coba aja. Kalau misalnya beda dengan orang yang insya Allah sabar, tiap-tiap ini sabar, gak asal caplok, itu kualitasnya akan beda insya Allah ta'ala. Dan bukan berarti di sini kita ingin membalap orang apa semuanya. Lihat diri kita sendiri, kita masih rendah sekali, kita masih di akar rumput. Jangan mau menjadi rumput atau akarnya, karena pasti akan diinjak. Jangan juga mau jadi ilalang atau akarnya, karena pasti akan ditebang. Tapi jadikan pohon yang insyaallah antum bisa menaungi banyak orang di situ. Rumput gak bisa menaungi siapa-siapa kecuali semut, dan tetaplah antum diinjak. Ilalang gak bisa menaungi siapa-siapa kecuali ular, dan antum akan ditebas. Tapi ketika antum menjadi pohon yang rimbun banyak ilmunya, antum bisa memberi manfaat kepada banyak orang, dan manfaat tersebut bernilai pahala. Maka man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang dia menempuh jalan menuju ilmu, maka insyaallah lebih mudah ke surga insyaallah. Itulah. Nah, sekarang ada beragam jalan menuntut ilmu. Tapi tidak semua jalan itu jalan yang valid. Sebagian jalan itu jalan sebagai jalan sementara aja, jalan instan. Kalau jalan instan itu antum tipis nanti batangnya. Tapi kalau jalannya kuat dan benar-benar sabar, antum mau punya batang yang kuat insyaallah, akar yang kuat. Dan itu kita harapkan itu terjadi pada diri kita semua insyaallah ta'ala. Baik, kita tutup kajian tafsir Al-Isar dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil